Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan pada durusul lughah al-arabiyyah. Sampai mana kita? Kemarin. Pelajaran sudah masuk? Atau mau masuk sekarang? Nah, ad-darsul rabi'. Pelajaran keempat. Baik, di sini nanti kita akan baru dikenalkan dengan suara kasrah. Ya. Jadi sebelumnya kalimat-kalimat yang kita dapatkan susunannya seperti yang kita lihat pada pelajaran pertama sampai yang terakhir di pelajaran ketiga, itu kita baca dengan dhammah. Imma dengan dhammah saja, imma dengan dhammatain. Nah, sekarang kita akan dikenalkan ada kalimat-kalimat yang dibaca dengan kasrah. Jika kalimat itu nanti didahului dengan huruf-huruf di sini. Ya. Baik. Kita mulai pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala ad-darsul rabi'u. Pelajaran keempat. Ad-darsu artinya apa? Pelajaran. Ar-rabi'u keempat. Kalau empat, arba'atun. Ya. Arba'atun atau al-arba'atu. Itu empat. Kalau keempatnya, ar-rabi'u. Ya. Jadi biasanya satu wazan atau satu pola timbangan dengan fa'ilun. Kalau di ilmu Islam al-fa'ilu. Ya. Kalau di sini ya misalkan arba'atun, makanya enggak ambilnya huruf ro-bi'un atau ro-bi'atun. Ya, bisa ro-bi'un, bisa ro-bi'atun. Adapun di sini dia ditulis dengan ar-rabi'un karena sebelumnya tidak ada ta, ya, atau tidak ada yang menyebabkan ar-rabi'un harus berakhiran ta. Ya. Baik. Ad-darsul rabi'u, pelajaran keempat. Al-baitu, di sini kalimat yang sudah sering kita temukan, ya. Kalimat ini dibaca dhammah ketika ditulis bersendirian seperti ini. Ya, kita baca al-baitu. Al-baitu. Tidak dibaca tanwin, ya. Kenapa? Karena ada alif lam. Al-baitu. Fil-baiti. Fil baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Fil masjidi. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-maktabi. As-sariru. As-sariru. Al-sariri. Al-sariri. Fi. Kemudian ala. Ini ternyata yang mengkasrahkan kalimat yang berdhammah itu ini. Jadi ketika yang dhammah-dhammah tadi didahului dengan fi atau terdahului dengan ala, maka akhirnya dikasrah. Ya. Kemudian ketika kalimat itu termasuk kepada deretan alif lam qomariyah, baca lamnya fil masjidi, fil baiti. Tapi kalau hurufnya termasuk deretan yang alif lam syamsiyah, maka dari huruf-huruf seperti fi dan ala ini langsung masuk kepada huruf yang setelah lam. Alas-sariri. Alal-mak apa? Gak ada lagi. Alas-sariri, ya. Ala-as-sariri. Fi sama misalkan. Saya kita baca lagi al-baitu. Al-baitu. Fil-baiti. Fil-baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil-masjidi. Fil-masjidi. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-maktabi. As-sariru. As-sariru. Al-sariri. As-sa'iri. Nah, jadi kalau seandainya ini rumah, nah, fil baiti itu ini, fil baiti. Kalau ini meja, al-maktabu. Nah, ini al-maktabi. Ya, kalau ini al-kitabi. Ya, ada al-kitabi. Ya. Kabar, ada yang mau baca yang tadi? Mas? Kabar. Saya itu fil baiti. Nah. Al masjidu. Fil masjidi. Al maktabu. Maktabu. Maktabu. Al maktabi. Alas sariri. Bisa enggak menyebutkan kaf yang disukun? Ak. Ak. Mak. Mak. Mak. Bak. Bak. Mak. Mak. Maktabun. Tabun. Nah, itu. Al-maktabu. Al-maktabu. Ayo, dikeluarkan suara apanya? Udaranya al-maktabu. Al-maktabu. Nah, gitu. Artikan, Mas. Baca artikan. Al-baitu, rumah. Iya. Fil-baiti, di dalam rumah. Iya. Al-masjidu, masjid. Nah. Fil-masjidi, di dalam masjid. Iya. Al-maktabu. Maktabu. Maktabu. Ayo. Meja. Alal maktabi. Di atas meja. As-sariru. Tempat tidur. Tempat tidur. As-sariri. Di atas tempat tidur. Nah, ala sariri, di atas tempat tidur. Bishadad, yang bawah. Aina Muhammadun. Wa fil ghurfati. Wa aina Yasirun. Wa aina. Wa aina Yasirun. Wa fil hamamin. Hamma. وأين آمنة وأين آمنة يا في المطبخ نعم أين الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير هي على السرير من يليه ليقرأ siapa yang mau baca lagi untuk itu aina Muhammad terus huwa fil ghurfah وأين الكتاب هو على المكتب wa aina sa'atu alal matbahu. Iya. Hiya ala, hiya alal, hiya ala, hiya alal sarirun. Alas sariri. Sariri. Jadi kalimat-kalimat yang setelah hadha, hadihi, dan aina diantaranya, ya, itu dibaca dengan dhammah. Dibaca dengan dhammah. Pokoknya nanti kalau kita menemukan setelah aina, kita menemukan kalimat setelah aina, baca dhammah. Nah, naqra'u jami'an. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu. Wa aina Aminatu. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu. Aina al-kitabu. Huwa ala al-maktabi. Huwa ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu. Wa aina as-sa'atu. Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Siapa lagi yang baca? Hah? Sebelah kanan, hamba. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu. Hiya fil matbakhi. أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. نعم. Siapa lagi? Aina apa artinya aina? Aina artinya di mana, ya? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Aina Yasirun, di mana Yasir? Aina Aminatu, di mana Aminah? Sehingga jawabannya nanti fi fil ghurfati, fil hammami, fil matbakhi, ya. As-sa'atu apa artinya? Jam, ya. As-sa'ah. Aina as-sa'atu, di mana jam? Al-hammam. Al-hammamu, kamar mandi. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu itu kamar. Biasanya kalau kamar secara umum disebutnya ghurfah. Ya. Dan kalau untuk ruang tamu disebut kamar juga, tapi disebutnya ghurfatu duyuf. Ya. Biasanya kalau disebut ghurfah, kamar, bisa disebut kamar tidur. Ghurfah. Tombol. Baca, kemudian terjemahkan. Man. Man yaqra'u. Fal yaqra'u. Man yuridu an yaqra'a wa yutarjima. Tombol. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Wa fi ghurfati. Dia di kamar. Nah. Wa aina Yasirun? Di mana Yasir? Wa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminah? Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Dia fil matbakhi. Dia di dapur. Aina al-kitabu? Di mana kitab? Di mana buku? Wa alal maktabi. Dia di atas meja. Nah. Wa aina as-sa'atu? Dan di mana jam? Dia alas sariri. Dia di atas tempat tidur. Ihsan dan jazakumullahu khairan. Ya, jadi perhatikan kalimat-kalimat yang didahului oleh fi atau ala jadi kasrah. Fil ghurfati. Kita baca fil ghurfati. Fil ghurfati. Fil hammami. Fil hammami. Fil matbakhi. المطبخ على المكتب على المكتب على السرير على السرير. طيب تمارين sekarang masuk kepada tamrin. Ya, beberapa tamrin jadi tamarinu ya. Baik, kalau tadrib tadribat baca bukala ajib anil as'ilatil atiyati ajib anil as'ilatil atiyati ajib apa artinya ajib jawab ya. Jadi kalau ditanya ajib, kalau banyakan ajibu ya, sering sih ajibu, kalau sendiri ajib ya, jangan ajib ya, kalau ajib aneh ajib aneh ajib ajib ya, kalau sini adalah fi'il amar minta jawaban, jawablah. Anil as'ilatil atiyati, anil as'ilati al atiyati, as'ilah itu soal ya, soal dalam bahasa kita soal pertanyaan ya. Baik, antum jawab, ana tanya ainal kitabu huwa aina Muhammadun huwa aina sa'atu hiya ala sariri. Nah, aina yasirun huwa ma'ana, aina aminatu hiya fil maqbahi, aaminatu fil ghurfati la hiya fil maqbahi, hiya fil maqbahi, ayasirun fil maqbahi la huwa fil hammami. Nah, man fil ghurfati man fil ghurfati Muhammadun fil ghurfati, wa man fil hammami yasirun fil hammami, madha ala al maktabi al-kitabu ala al maktab, madha ala al sariri as-sariru ala sariri. Kita belah satu nih. Ini tanya jawab. Kembali dimulai tanya jawab. Nah, antum tanya. Nah. Aina kitabi? Aina? Aina kitabu? Huwa ala maktabi. Maktabi. Aina Muhammadun? Huwa fi ghurfati. أين الساعة؟ هي على السرير. أين ياسر؟ ياسر هو في الحمام. أين آمنة؟ هي على المطبخ. lagi apa? lagi betulin genteng. Iya. Fil. Bukan ala, fil. Aaminatu fil ghurfati? La. La hiya fil matbakhi. Nah, ayasiru fil maktakhi, la huwa fi hammami, man fil ghurfati, Muhammad fil ghurfati, wa man fil hammami ياسر في الحمام. حمام. حمام. ماذا على المكتب؟ الكتاب على المكتب. ماذا على السرير؟ As-sariru. As-sariri. As-sa'atu. As-sa'atu. Nah. As-sa'atu ala sariri. Bisa juga antum misalkan mendahulukan fil ghurfati, fil matbakhi, fil hammami, alal maktabi. Tapi ada perubahan ya untuk menyebutkan kalimat-kalimat yang seperti as-sa'atu al kitabu. Kalau Aminah misalkan man fil ghurfati Muhammadun. Ya. Man fil hammami? Fil hammami Yasir. Mada ala al-maktabi? Ala al-maktabi kitabun. Ya. Jadi sebutkan dengan tanwin. Ala al-maktabi kitabun. Ala sariri sa'atun. Ala sariri sa'atun. Bisa seperti itu. Tapi sekarang antum yang tanya ke siapa? Siapa yang mau antum tanya? Nah, siapa di sini? Mau jawab siapa? Mas mau jawab kayaknya nih. Ya boleh kan? Aina sa'atun? Hah? Yang mana? Nomor satu dulu. Ya, alat sari. Nanti dulu. Betul. Aina kitabu huwa ala maktabi. Maktabi. Aina Muhammadu? Aina. Aina Muhammadu? Sebentar, bacanya yang betul. Aina. Aina Muhammadu? Muhammadun. Muhammadun huwa fil ghurfati. Iya. Terus? Aina sa'atun? Aynas sa'atun? Ada alif lam, tidak boleh dibaca tanwin. Aynas sa'atu? Aynas sa'atu? Hiya as-sariri. Aina yasiru? Kalau yasir sama dengan Muhammad. Huwa yasirun. Huwa fil hammami. Nah. Aina aminatun. Nah, kalau aminah. Ya. Kalau kalimat aminah ini tidak ditanwin. Ya. Aminah itu di dhammah saja, nanti diberitahukan. Terus. Dia fil matbahi. Matbahi. Matbahi. Matbahi. Ba-nya tidak panjang. Matbahi. Ah, gitu. Dia fil matbahi. Ah. Terus. Aminatu fil ghurfatu fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Aminatu. Antum ingat kepada pertanyaan yang jawabannya jawaban yang pertanyaan dengan a. Aminatu fil ghurfati. Ingat jawabannya apa? Seperti ahadzal kitab. Ahada kitabun. Nah gitu. Sekarang juga aaminatu fil ghurfati. Nah. Fil ghurfati Muhammadun. Fil ghurfati Muhammadun. Betul. Atau aaminatu fil matbahi. Nah. Bagus jawabannya. Terus. Aya silun fil matbahi. Ya silun fil hammami. Ayo. Kan fil ghurfati. Ghurfati. Ghurfati. Kan fil ghurfati Muhammadun fil ghurfati. Nah. Terus. Waman. Wama fil. Waman. Waman fil hammami. Yasirun fil hammami. Nah. Mada ala maktabun. Maktabu, maktabi. Nah. Al-kitabun. Al-kitabu. Huwa alal maktabi. Maktabi. Mada alal sariri. Huwa fil hammami. Mada al-sarir. Mada al-sarir. As-sa'atu. As-sa'atu. Ala sariri. Ala sariri. Baik. Bisa kan terjemahnya? Masih meraba, Pak. Masih meraba. Baik. Walaupun tetap, Pak. Nah. Kemudian, huwa sama hiya, Pak. Huwa sama hiya. Perhatikan di situ dalam bacaannya. Huwa aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Kalau huwa itu untuk Muhammad, kalau hiya untuk Aminah. Ya, paham enggak? Itu kan. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Aina Aminatu hiya fil matbakhi. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Disebutkan Muhammad, maka sebutkan huwa. Ketika Muhammadnya tidak disebut lagi, huwa ini sama dengan Muhammadun fil ghurfati. Tapi kita tidak sebut Muhammadnya, tapi dengan huwa. Kalau dalam bahasa Indonesia, di mana Umar, dia di rumah misalnya. Nah, dia ini maksudnya siapa? Umar. Nah, ini juga sama. Huwa itu dia, maksudnya Muhammad. Karena pertanyaannya Muhammad tadi. Aina Muhammadun huwa. Aina Aminatu hiya fil matbakhi. Nah, sekarang karena disebut Aminah, jadi dipakainya hiya. Paham enggak? Jadi huwa untuk Muhammad, hiya untuk Aminah. Sekarang teman-temannya Muhammad itu, ya, teman-temannya Muhammad yang masuk kepada kategori Muhammad seperti kitabun. Paham enggak? Terus apa tadi? Yasirun. Ini teman-temannya Muhammad, qalamun. Kitab, daftar, daftarun. Ini teman-temannya Muhammad. Makanya ketika disebutkan, sebutkan ini huwa. Kalau Aminah, teman-temannya banyak juga, seperti Fatimah, Aisyah, atau Su'ad, ya, atau Saburatun, atau Sa'atun, As-Sa'atu. Nah, ini teman-temannya Aminah. Jadi kalau nanti ini disebutkan, kemudian kita menggantinya dengan kalimat ini, disebutkan hiya, jangan huwa. Paham itu? Nah. Jadi kalau yang Muhammad dengan kata bunda ya tadi, kita abun kolamun ya. Yang Aminah perempuan, namanya masa apa tadi? Muhammadun bisa dengan Yasir, bisa dengan Rosid, bisa dengan Abu Nabil. Jadi kalau yang perempuan tadi yang Aminah, Aminah, Sa'adah, Su'ad, Fatimah, Aisyah, dengan hiya. Apanya maksudnya belum? Saburatun. Saburatun apa? Saburatun ini. Apa tulis? Ya, Saburatun. Karena belakang apa ya? Kalau kita satu kata. Ah, bukan. Kalau misalkan belum kebaca, teman-temannya Aminah itu kalau bukan dari jenis Aminah, ya, bukan dari jenis Aminah, kalimat yang seperti ini berakhiran tak marbutoh nih, ya, Kalau ini enggak ada karma burbutob su'adun, kenapa masuk ke temannya Aminah? Sebab biasanya yang su'ad itu adalah bukan Sa'id. Kalau Sa'id di sini duduknya, su'ad di sana biasanya. Paham? Nah, gitu. Jadi kalau bukan dari jenis Aminah, dia pakai ta. Saburatun sa'atun. Ya. Paham? Baik. Ada yang belum paham? Lagi? Baik. Sekarang antum baca terjemahkan pertanyaannya. Aina Muhammadun? Yang pertanyaan yang tadi ajib anil as'ilah. Pertanyaan saja, baca terus terjemahkan. Aina? Aina kitabun. Aina ada alif lam. Aina kitabun. Kitabu. Aina kitabu. Aywa. Wa halal maktabi. Artikan. Aina kitabu. Di mana kita? Di mana buku? Ya, terus. Jawab. Wa halal maktabi. Buku di atas meja. Ya. Nah. Aina Muhammadun. Ya. Di mana Muhammad? Wa fil hurfati. Muhammad di dalam kamar. Aina asbangatu? Di mana? Di mana jam? Dia alas sariri. Jam di atas tempat tidur. Aina? Ya sariri. Ya, ya sirun. Aina, ya sirun. Di mana ya sir? Huwa fil hamami. Dia di dalam kamar mandi. Aina aminatun. Aminatu. Aina aminatu. Di mana Aminah? Dia fil mak, dia fil mak bahi. Aminah di dalam dapur. Aminah di dapur. Ya. Terus. Aminatu fi. Aminatu. Aminatu. Aminatu fil hur fil hur fati la. Apakah Aminah di kamar? Lah. Dia fil matbahi. Aminah di dapur. Yeah. Ayah sirun. Fil matbahi. Apakah Yasir di dapur? Nah, gua fil hamami. Yasir di dalam kamar mandi. Man fil furfati. Siapa di dalam kamar? Dua Muhammadun. Waman fil hamami. Dan siapa di kamar mandi? Dua Yasir. Maza alal maktabu. Maktabi. Maza alal maktabi. Apa yang di atas meja? Alkitabu alal maktabi. Buku yang di atas meja. Mada ala sariri. Apa yang di atas tempat tidur? Iya. As-sa'atun. Iya sa'atun. Iya sa'atun. Iya as-sa'atun. Iya sa'atun. Iya sa'atun. Tun. Iya sa'atun. Dia adalah jam yang di atas tempat tidur adalah jam. Nah, kalau jawabnya hiya sa'atun, dia itu adalah jam. Madza 'ala sarir? 'Ala sarir. As-sa'atu 'ala sariri. Jam di atas, yang di atas tempat tidur. Baik, ahsantum. Jazakumullahu khairan. Ya. Baik, itu kalimat-kalimat yang dibaca kasroh. Ingat, kalimat-kalimat yang dibaca kasroh itu cuma kalimat-kalimat yang didahului oleh fi dan ala. Selain itu, kalimat-kalimat dibaca dhammah. Ya. Yang terletak setelah aina, yang terletak setelah hadza, itu dibaca dhammah. Ya. Ada dhammahnya yang ditanwin seperti aina Muhammadun. Ada yang tidak ditanwin seperti aina aminatu atau aina sa'atu. Kalau aminatu bukan karena ada alif lam, karena nama yang dinamai dengan aminah memang tidak di dhammah tanwin, tapi dhammah saja. Tapi kalau as-sa'atu ini bisa ditanwin kalau alif lamnya dihilangkan. Tapi kalau aminatu bagaimanapun enggak bisa tanwin. Aminatu itu aminatu aja. Ya, nanti ada kalimat-kalimat yang harus dibaca dhammah saja, ada kalimat-kalimat yang dibaca tanwin, kemudian kalimat itu bisa juga tidak dibaca tanwin. Nanti akan datang pelajarannya di pelajaran-pelajaran berikutnya. Tayyib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum fi hadha ad-durus, fi hadhihi ad-durus. Kita cukupkan dulu insyaallah untuk minggu ini. Di kita percepat dulu karena ana harus mengejar popok sekarang, jadi khawatir motornya tidak kuat kencang. Naktafi bihadha al-qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.